بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian pelajaran Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Sebutkan definisi ilmu yang disebutkan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Man yadhkur lana, siapa yang akan menyebutkan definisinya? Man yadhkur. Nah, yang baru datang, sebutkan definisi ilmu. Hah? Apa definisi ilmu? Ayo lawan dari kebodohan. Apa artinya? Lawannya kebodohan. Terus artinya ilmu itu apa? Nah, fadhal. Terus? Terus? Ahsan, barakallahu fiik. Begitu ya. Nah, jangan mau kalah. Sebutkan saja apa artinya yang antum ketahui. Nah, syariku fil khairat. Sama-sama berserikat dalam masalah kebaikan. Al-aba wa tulab, para abah begitu pula tulab. Labas, enggak harus tulab yang menyebutkan faedah. Kita sampai pada ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli. Maka ketika jihad itu diwajibkan, maka sarana-prasarana yang menunjang ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk peperangan pun menjadi perkara yang wajib. Menjadi perkara yang wajib, karena kewajiban tersebut tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk peperangan. Maka ilmu tersebut pun menjadi hukumnya wajib. Menjadi hukumnya wajib. Berdasarkan ayat, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli. Dan persiapkanlah oleh kalian apa-apa yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menerangkan umum kekuatan di situ, kekuatan badan, kekuatan mental, kekuatan ma'nawiyah juga, dan lain sebagainya dipersiapkan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam terkait ayat mengatakan pula dalam hadisnya, ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah kekuatan itu ada pada lemparan. Maka berlatihlah melempar panah, tombak, berlatih pedang. Begitu pula hal-hal yang semisal dengan itu terkait perkembangan zaman yang ada sekarang, mungkin motor atau mungkin mobil, mengendari motor, mobil yang dijadikan sebagai kendaraan untuk berperang, tank dan seterusnya, berlatih dengan itu. Senjata api, walaupun mungkin di negara ini termasuk padanya tidak boleh kita untuk memegang senjata api, namun artinya berlatih fisik terutama untuk menjadi kuat, melatih otot kita, dan itu sesuatu yang masyru', disyariatkan untuk sehat, kuat. Wa min ribatil khayli, dan begitu pula untuk mempersiapkan hewan-hewan, mempersiapkan kuda-kuda pacu, melatih dan mempersiapkannya, menyimpannya. Itu terakhir pembahasan kita. Artinya terkadang ilmu dunia itu dibutuhkan, bahkan kadarnya sampai tahap wajib. Tahap wajib. Qala wa qad dzakara katsirun min ahli al-'ilmi anna ta'alluma as-sina'ati fardhu kifayah. Banyak dari kalangan para ulama yang menyebutkan bahwa mempelajari ilmu-ilmu pembuatan, produksi, itu hukumnya fardhu kifayah. Hukumnya fardhu kifayah, kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka jatuh, maka gugur kewajiban itu bagi yang lainnya. Seperti apa? Wa dzalika li annan nasa la budda lahum min awanin yatbakhuna biha wa yashrabuna biha wa ghairi dzalik. Karena manusia itu membutuhkan dan pasti membutuhkan tempat-tempat bejana-bejana yang mereka gunakan untuk memasak. Kuali, tungku, panci. Atau yang mereka gunakan untuk minum. Artinya hal-hal yang dibutuhkan dan mendesak mereka harus memiliki itu. Banyak para ulama yang berpendapat fardhu kifayah hukumnya untuk mempelajarinya. Ilmu dunia dan hal-hal yang lainnya minal umuril lati yantafi'una biha, dari hal-hal yang dapat diambil manfaat darinya. 6. Ilmu pengobatan, 6. Ilmu kesehatan, 6. Ada seharusnya orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut, 6. Di sebuah daerah. Terlebih lagi terkait hal-hal yang sering terjadi, demam, ya, ataupun apalah misalnya yang lainnya. Demikian ilmu kesehatan penting agar yang belajar sehat, agar para ikhwah terjaga, nah, para kaum muslimin juga demikian, tidak lemah fisiknya, dibutuhkan yang demikian. Maka jika tidak ada yang belum ada yang melakukannya, maka hukumnya fardu kifayah, jatuh kewajiban itu pada mereka sampai ada yang melakukannya, yang melaksanakannya. Fa idza lam yujad man yaqumu bi hadhihi al-masani' sara ta'allumuha fardu kifayatan, fardu kifayatin. Kalau belum ada yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tadi yang sifatnya dibutuhkan dan harus ada pada seseorang, pada setiap orang dimiliki, maka jadilah belajarnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Banyak hal yang berkaitan dengan ini, masalah ilmu dunia, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau mujtama' setempat. Wa hadza mahallu jadalin baina ahli al-ilmi, yang demikian ini atau permasalahan ini menjadi tempatnya perdebatan atau diskusi di antara para ulama. Artinya para ulama ada mengatakan demikian, demikian. Nah, ada berpendapat itu, ada berpendapat ini. Artinya terdapat di sana perdebatan atau perselisihan terkait hukum mempelajari ilmu-ilmu dunia. Wa ala kulli halin awaddu an aqul innal ilma syar'iyyu wa al-ilmu syar'i alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, intinya kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya ingin untuk mengucapkan, menyampaikan bahwa ilmu yang menjadi tempat pujian, ilmu yang di sana terdapat sanjungan-sanjungan untuknya, huwa ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i. Jadi ilmu yang terdapat padanya pujian, sanjungan dalam ayat, dalam hadis, fadilah-fadilah disebutkan di sana, itu ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu dunia, menunjang untuk orang itu supaya bisa taat, bisa belajar, menunjang sifatnya. Belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu membuat pedang, untuk apa ujung-ujungnya? Perang. Untuk melakukan ekspansi, ya. Untuk melakukan jihad fi sabilillah, wasilah kepada itu, ilmu dunia. Untuk sehat, untuk kuat. Biar apa kuat itu? Kuat ibadah. Jadi ilmu dunia itu adalah wasilah. Wasilah untuk mendukung kita taat dan lain sebagainya. Jadi antum tidur, antum istirahat siang, antum latihan, olahraga, begitu pula latihan bela diri, itu wasilah biar antum apa? Dapat membentengi diri antum dari penyakit, sehat, kuat, ibadahnya pun kuat, enggak ngantuan, iya, dengan olahraga, biar kuat fisiknya, biar enggak gampang lemah, lemas, sedikit-dikit lemas, linglung, enggak konsentrasi belajarnya. Kenapa? Enggak suka gerak, linglung, kadang ngelamun, kadang begini, goyang jalannya, enggak kuat fisiknya. Untuk biar kuat demikian, olahraga. Untuk kuat demikian, tidur yang tepat, tidur yang teratur, siang istirahat, antum sudah belajar dari malam, dari pagi pada subuh belajar tasmi' hafalan, dipakai pikiran antum. Sampailah waktu siang, waktunya istirahat, jangan digunakan yang lainnya. Pakai istirahat. Dan banyak orang yang tidak istirahat siang, enggak kuat aktivitas sore sampai malam. Sudah lemas duluan. Bahkan sakit. Mungkin di antara santri ada yang sakit, ya. Bahkan banyak mungkin terjadi. Karena mungkin enggak tidur siang, kemudian malamnya enggak tepat waktu tidurnya. Harusnya jam 9, jam 10 baru istirahat. Harusnya jam 9, jam 1 baru istirahat, jam 11. Ya bagaimana mau sehat? Padahal antum enggak ada kesibukan. Antum enggak ada hajah untuk tidur malam. Yang ada antum ngobrol, sahar. Ngobrol kesana kemari, main ini, main itu. Yang bisa antum lakukan di pagi hari seharusnya. Antum sia-siakan waktu malam antum. Barakallahu fikum. Jadi manfaatkan yang demikian itu, ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Alladhi huwa mahallu tsana'i huwa al-'ilmu syar'i. Jadi yang tertuju pujian-pujian dan sanjungan itu adalah ilmu syar'i. Antum belajar, antum menghafal, antum menulis, di situ letak keutamaan-keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, bahkan menulis. Allah sampai bersumpah dalam Al-Qur'an. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka gariskan. Menunjukkan ahamiyahnya menulis. Begitu pula dalam surat Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Naam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Dan Rabbmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkanmu dengan pena. Dengan apa? Dengan pena. Oleh karena dinukil oleh para ulama, nah, kalau bukan karena qalam, atau sebelum itu mereka mengatakan al-qalamu ni'matun 'azimatun minallah, pena itu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hal yang remeh nulis, menulis faedah, menulis pelajaran. Kalau bukan karena pena, kata para ulama, niscaya agama ini enggak akan tegak. Enggak akan tegak dengan pena. Oleh karena di antara para ulama ada yang menggabungkan hafalan dengan tulisan. Di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub, tulis engkau wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, fa innahu la yakhruju fihi atau minhu illa haq." Tidaklah yang keluar dari lisanku ini kecuali apa? Hak, benar adanya. Tulis engkau. Jangan bergeming dari ucapan-ucapannya Quraisy yang mengatakan demikian dan demikian. Ilmu syar'i alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syar'i itu adalah pemahaman kepada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu ilmu syar'i, memahami kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi apa ilmu syar'i tadi? Apa ilmu syar'i itu? Apa? Memahami kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. وَمَا عَدَ ذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَسِيلَةً إِلَى خَيْرٍ أَوْ وَسِيلَةً إِلَى شَرٍ. Adapun yang selain ilmu syar'i, وَمَا عَدَ ذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَسِيلَةً إِلَى خَيْرٍ أَوْ وَسِيلَةً إِلَى شَرٍ. Yang selain ilmu syar'i, maka bisa menjadi perantara kepada kebaikan, bisa pula menjadi perantara kepada kejelekan. Kecerdasan dia bisa buat ini, buat itu, tapi untuk kejelekan. Bisa buat ini, buat itu, tapi untuk kebaikan. Masing-masing hukumnya berbeda, walaupun pekerjaannya sama. Sama-sama buat senjata. Yang ini buat melawan kaum muslimin, yang itu buat membela kaum muslimin, buat menegakkan kalimatullah. La ilaha illallah. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi. Maka hukumnya sesuai untuk apa, perantara untuk wasilah apa, untuk sarana apa ilmu tadi. Kalau untuk kebaikan, maka kebaikan pula ilmu tersebut. Bahkan tadi sampai kadar apa? Wajib. Sampai tahap terkadang wajib atau sunnah. Maka punya ilmu, pintar mengobati orang. Ada yang buat menipu-nipu orang, ada juga yang buat membantu orang. Punya ilmu ini, ilmu itu, tahu ini, tahu itu, buat kejelekan. Ada juga yang buat untuk kebaikan. Maka masing-masing sesuai. Untuk apa ilmu dia? Untuk apa ilmu dia? Itu ilmu dunia. Itu terkait definisi ilmu yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan sedikit tentang sisi pendalilan kenapa ilmu yang dipuji itu adalah ilmu syar'i, atau dari sisi mana dikatakan bahwasanya ilmu dalam Al-Qur'an maupun sunnah adalah ilmu syar'i, telah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Qala rahimahullah al-faslu tsani, pasal kedua, fadail al-ilm, fadailul ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Nah, tentu ilmu syar'i itu zatnya bermanfaat. Zatnya artinya ilmu itu punya manfaat padanya, punya keutamaan-keutamaan yang muncul darinya. Laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala, laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu, al-ilma wa ahlahu, wa hatha ibadahu ala al-ilmi, wa hatha ibadahu ala al-ilmi. Wattazawudi minhu, wattazawudi minhu, wa kadzalika as-sunnatul mutahharatu, wa kadzalika as-sunnatul mutahharatu. Kata beliau rahimahullah, sungguh Allah benar-benar telah memuji ilmu dan orang yang memiliki ilmu, ilmu dan orang-orang yang mengemban ilmu. Allah puji dua-duanya, ilmunya dan juga orang-orangnya yang punya ilmu. Nah, yang mengemban ilmu, yang mempelajari ilmu, yang bergelut dengan ilmu, nah, Allah puji mereka. Nah, wahatha ibadahu ala alal ilmi, dan beliau atau Allah subhanahu wa ta'ala juga menghasung untuk berilmu, wattazawudi minhu, berbekal dengan ilmu. Allah menghasung, nah, belajarlah kau ilmu, i'lam la annahu la ilaha illallah, berilmulah engkau bahwasanya dialah yang tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Berilmulah engkau, la ilaha illallah, belajar tauhid dan apa-apa yang menjadi muqtadayat at-tauhid, konsekuensi dari tauhid. Naam. Wa kadzalika sunnatul mutahharah, begitu pula sunnah al-mutahharah pun demikian, ikut menghasung enam hamba-hamba Allah untuk belajar dan berbekal dengan ilmu. Nanti insyaallah beliau rahimahullah akan menyebutkan sekian banyak keutamaan ilmu, di antaranya belum semuanya, tapi beliau sudah menyebutkan banyak sekali, sekian belas nanti yang beliau akan sebutkan keutamaan ilmu. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk termotivasi, tergugah, nah, untuk mempelajari ilmu. Ya. Cukup kita tahu satu keutamaan ilmu, dua keutamaan ilmu, satu keutamaan ibadah, dua keutamaan ibadah, untuk kita termotivasi, tergugah untuk mengamalkannya, melakukan ibadah tadi. Di antaranya belajar. Jadi mendengar keutamaan ilmu itu bukan untuk wawasan. Oh iya, saya tahu keutamaan ilmu itu apa. Bukan cuma itu. Tapi tahu untuk dijadikan sebagai amalan dia nantinya. Sebagai motivasi dia dalam harapan dan takutnya. Dan itu fungsi Allah sebutkan, begitu pula Nabi-Nya alaihi salatu wasallam sebutkan hasungan, ganjaran, ancaman. Untuk apa? Kita berharap dan kita pula takut. Jadi bukan kosong begitu saja, enggak ada faedahnya. Allah sebutkan ganjaran, faedah dari sebuah amalan, belajar termasuk padanya. Tapi agar kita berharap ketika mengamalkannya. Qala fal ilmu min afdalil a'malis salihah. Sebelum beliau menyebutkan keutamaan ilmu satu persatunya, beliau sudah sebutkan dalam mukaddimah bagaimana keutamaan ilmu tersirat padanya. Dan di sini pun beliau juga mengatakan fal ilmu min afdali al a'malis salihah. Ilmu itu termasuk amal saleh yang paling afdal, yang paling utama. Qala wa huwa min afdali wa ajallil ibadat. Dan ilmu juga termasuk ibadah yang paling utama dan paling agung, paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatit tatawwu' li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah. Nah, termasuk ibadat tatawu', ibadah sunnah yang paling afdal, yang paling mulia. Karena ilmu itu termasuk bentuk jihad fi sabilillah. Termasuk bentuk jihad fi sabilillah. Nah, nanti kita akan ketahui bagaimana sih, nah, di antara bentuk contoh bahwa ilmu ternyata dipakai untuk berjihad fi sabilillah. Fa inna dinallahi azza wa jalla innama qama bi amrayn. Karena agama Allah itu sesungguhnya akan tegak dengan dua perkara. Agama Allah Islam tegak dengan dua hal. Dua perkara. Ahaduhuma al-ilmu wal-burhan. Yang pertama, ilmu dan hujjah. Ilmu dan dalil. Ilmu dan bukti. Jadi tegaknya agama dengan apa? Dengan ilmu dan bukti. Yang pertama, enggak akan tegak agama ini kalau enggak ada ilmu, enggak ada hujjah. Wathani al-qital was-sinan. Peperangan dan tombak-tombak senjata. Berperang dan senjata. Jadi tadi yang pertama menggunakan hujjah, penyampaian. Yang kedua menggunakan fisik. Taib, apakah langsung ke fisik kita melakukan penyebaran Islam? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fala budda min hadainal amrain. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. La fala budda min hadaini al amrain. Harus dua-duanya. Wala yumkin ay yaquma dinullahi, wala yumkin ay yaquma dinullahi wa yadhhara illa bihima jami'an. Wala yumkin ay yaquma dinullahi wa yadhhara illa bihima jami'an. Dan enggak mungkin tegak agama Allah ini dan tampak muncul di permukaan begitu, kelihatan, illa bihima jami'an, kecuali dengan dua perkara di atas. Yang pertama dengan ilmu dan burhan, yang kedua dengan al-qital was-sinan, dengan perang dan senjata. harus dua-duanya ada. Berikutnya beliau mengatakan, wal awwalu minhuma muqaddamun, wal awwalu minhuma muqaddamun ala tsani, yang pertama lebih dikedepankan dari yang kedua, yang pertama lebih dimajukan dibanding yang kedua, lebih diutamakan dibanding yang kedua. Yang pertama itu apa tadi? Yang pertama ilmu wal burhan dan hujjah. Dalam sebuah kisah, Nabi alaihi salatu wassalam mau memberikan bendera kepada seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Besok sungguh saya akan berikan bendera kepada seseorang yang sifatnya dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Tazkiyah berarti. Kalau sudah Rasul yang mengatakan orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti demikianlah kondisinya. Tapi kalau kita mengatakan cinta Allah sama cinta Rasul, belum tentu. Ini tazkiyah, rekomendasi. Rasulullah mengatakan orang ini cinta Allah, cinta Rasulnya, bukan sebatas pengakuan. Tapi wahyu yang mengatakan demikian. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Sebaliknya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada orang ini. Dan Allah akan menangkan melalui dia. Allah akan taklukkan Khaybar melalui dia. Fabatan nas yadukuna lailatahum, maka manusia bermalam dalam kondisi mereka ribut memperbincangkan itu, siapa dia ini. Dan Umar mengatakan, saya enggak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Bukan mengharapkan kepemimpinannya, mengharapkan fadilah tadi. Nah, sudah menjadi cap orang tersebut cinta Allah, cinta Rasulnya, dan sebaliknya pun demikian, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Ketika pagi harinya, mereka langsung pagi-pagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap masing-masing mereka dialah yang diterima, dialah yang menjadi orang pilihannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dikhabarkan, "Huwa yashtaki 'ainaihi." Ya Rasulullah, dia sakit dua matanya. Maka kemudian diutus kepadanya dan didatangkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Fabasaqa fi 'ainaihi, beliau diludahkan ke kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Wa da'a lahu, dan didoakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Fabara'a ka'allam yakun bihi wajah, seketika hilang sakitnya. Antum sakit bengkak matanya, langsung hilang sakitnya. Demikian. Seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Mukjizat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada beliau bendera seraya mengatakan, Unfudh ala rislik. Wahai Ali, jalanlah engkau perlahan, pelan-pelan, tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau berada dekat dengan daerah mereka, sampai engkau diper kampungan mereka sampai engkau di pelataran daerah mereka, sampai dekat dengan daerah mereka. Thumma da'uhum ilal Islam. Ini Ali mau perang, dikasih bendera untuk menaklukkan apa? Khaybar. Tapi yang pertama kali beliau alaihi salatu wasalam arahkan Ali bin Abi Thalib adalah thumma da'uhum ilal Islam, ajak mereka kepada Islam. Ajak kepada Islam. Berikutnya, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala alaihi. Dan khabarkan, beritahu mereka tentang kewajiban mereka yang harus mereka tunaikan terkait hak Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, zakat. Nah. Ya. Baru setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, sungguh jika Allah memberi hidayah seseorang melalui dirimu, satu orang saja, itu lebih baik dari onta merah, harta yang paling mewah di zaman itu. Kalau sekarang wallahu a'lam apa harta paling mewah yang harganya sekian juta atau triliun misalkan. Lebih baik orang masuk hidayah karena sebab kita. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membimbingkan kepada Ali untuk mendakwahkan ilmu terlebih dahulu sebelum apa? Al-qital was-sinan. Nanti yang kedua baru. Enggak serta-merta langsung bom. Langsung nuklir misalkan. Hancurkan, tebas. Insyaallah pelajaran kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.